anu lah. Ya udah lu ngabek lu ngabek lah ya. Kita bebek banget ini lah karu-karu lah. Beres juga orang beres juga lah. Ngomong aja kena aja ngomong aja kena. Dekat minang mau kena dekat minang mau kita mandan beres. Kenyo kon ngapa sih kiki? Bilani maning bilani maning bilani maning di kajong mandan kena ke ngomong apa dia ke? Bilani maning pisan maning. Pisan maning pisan maning pisan maning. Aduh apa ya? Pisan maning pisan maning pisan maning. Si Mary kante sem sem si Mary kante sem. Akon sem lah kaya gue ya. Ngerti lambene swingen gue ngger ngomongnya lambene dijembreng deset. Udah ngomong maning-maning lambene kaya gue meke. Dijembreng deset taring bobo nih ngomong. Si Mende kan genah. Oh alah ya. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih salah. Curahan perasaan dan humor.